pegando diarito, gitana membuka padang dengan manian molo tunggi konsira. Unang pola behita mardongan dongan hasia, holan nama behaci nirohai. Aria nang bonini saya busi saun doaki, boharo ujung ni hubungan tahasia. Saya huri budo itu setia ho salemo, hapen namar dua holong dipudi. Live.